Masih dalam acara Indahnya Keluarga Sakinah, saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada. Dan kini kita saja akan bacakan pertanyaan-pertanyaan telah masuk ke redaksi. Pertanyaan pertama, Ustaz. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah sudah termasuk talak apabila sang suami diam-diam pergi ke pengadilan agama karena diajak oleh bapaknya dan melakukan gugatan, meskipun sang suami tidak mengucapkan kata talak atau cerai? Dalam posisi si istri sedang hamil, mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ini ada pertanyaan. Ini pertanyaannya membuat pertanyaan saya. Melakukan gugatan apa? Sebab yang namanya suami kalau mau menceraikan, tinggal mengucapkan kalimat talak, selesai, jatuhlah talak. Tetapi yang menggugat cerai itu biasanya adalah dari sang istri. Ketika ingin berpisah dari suaminya, maka dia harus gugat cerai, atau dengan bahasa Arabnya khulur. Dan itu harus ke pengadilan memang. Tetapi kalau suami ingin menceraikan istrinya, tinggal sebutkan kalimat talak, jatuh talak. Silakan prosesnya nanti ke pengadilan dan sebagainya untuk resminya. Tetapi dengan kalimat talak, jatuh talak satu. Walaupun belum berangkat ke pengadilan, sehingga kalau dikatakan berangkat ke pengadilan bersama bapaknya untuk melakukan gugatan, gugatan apa? Bisa jadi permasalahan lain, bukan gugat cerai yang jelas. Soal cerai tinggal ucapkan saja, cerai jatuh talak. Mungkin gugatan lain yang berkait dengan urusan-urusan duniawiyah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau memang begitu, berarti tidak jatuh talak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah untuk pertanyaan. Kalaupun memang dia mentalak, maka walaupun dia dalam keadaan sedang hamil, jatuh talaknya, sah talaknya, dan masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mohon nasihatnya bagi akhwat yang suka keluar rumah tanpa mahram. Semisal dia keluar ada kebutuhan dengan alasan ingin membeli suatu barang. Dia keluar rumah dengan naik beca. Sudah dinasihati berkali-kali untuk bersabar nunggu abinya datang dari kerja. Tapi si akhwat ini tidak menghiraukan dan tetap keluar dengan naik beca. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullahu khairan. Seorang wanita, barakallahu fikum, sudah diperintahkan oleh Allah SWT untuk tetap di rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, hendaklah kalian para wanita tetap di rumah-rumah kalian. Hijab yang paling baik adalah tembok rumahnya. Hijab yang paling baik bagi para wanita adalah tembok rumahnya. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian, kata Allah, dan jangan keluar nampang, mejeng, dan seterusnya, dan sejenisnya, seperti zaman-zaman jahiliyah. Tayyib, Allahumma illa lihajah, kecuali kalau memang ada hajat yang masa, ada hajat yang penting, maka tidak mengapa dia keluar. Itu pun barakallahu fikum dengan sekian syarat. Syarat pertama, hijabnya, hijab yang syar'i menutupi seluruh tubuhnya. Yang kedua, keadaannya aman. Yang ketiga, hendaklah dia tidak keluar kecuali menunaikan hajatnya kemudian kembali ke rumahnya. Kalau bisa didampingi oleh mahramnya, itu lebih bagus. Saya katakan lebih bagus, bukan wajib, karena itu bukan keluar kota. Yang wajib untuk ditemani mahram adalah kalau keluar kota. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk safar keluar kota, disebutkan sehari semalam, atau disebutkan dalam lafaz-lafaz yang berbeda-beda, hampir sama maknanya, yakni safar yang bermalam atau safar keluar kota. Illa ma'adhi mahramin minha, tidak boleh keluar kota kecuali dengan mahramnya. Sehingga kalau masih dalam kota tidak mengapa dia berjalan keluar tanpa mahram, tetapi tadi hukum asalnya tetaplah di rumah-rumah kalian, kecuali kalau ada hajat, kebutuhan yang massa. Di antara syarat-syarat tadi sudah hijab sudah, pakaian sudah baik, keadaan aman dan seterusnya. Masih ada satu lagi, izin suami. Kalau tidak diizinkan oleh suaminya, maka tidak boleh dia keluar. Demikian pula kalau dia belum menikah, berarti izin bapaknya. Kalau tidak diizinkan oleh bapaknya, tidak boleh keluar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan menerapkan syariat ini dengan sempurna. Amin. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, saya mempunyai suami yang masih awam. Dia percaya segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah, tapi ketika saya bicara masalah agama dan siksa kubur, dia tidak percaya. Dia percaya siksa kubur? Iya. Terus? Dia juga masih mengikuti acara yang menyelisih sunnah yang diadakan keluarganya. Dia juga suka chatting dengan wanita yang bukan mahramnya, ngobrol dan bergaul bebas. Sudah anak nasihati berulang-ulang, tapi tetap saja tidak mau berubah dengan alasan tidak ada hubungannya apa-apa. Pernah saya minta khulu karena dia berbuat zina, tapi dia tidak mau. Zina? Ya. Tuduhan zina itu mengerikan. Tidak bisa sembarangan seorang mengatakan berzina kecuali dengan benar-benar ada bukti dan saksi. Kalau tidak, maka dia layak untuk mendapatkan hukuman di dunia dengan cambukan dan juga hukuman di akhirat nanti, na'udzubillah min dzalik, karena memberikan tuduhan-tuduhan zina dengan tanpa bukti. Sehingga ini berbahaya sekali kalimat ini. Terus. Ya, jujur saja saya sudah capek. Mohon solusinya dari Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan kafiran. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Kalau memang tidak sanggup menghadapinya dengan mukhalafah-mukhalafah, penyelisihan terhadap sunnah, penyelisihan terhadap agama, apalagi tidak percaya dengan adab kubur, apalagi dengan perkara-perkara tadi yang dia terlalu bebas pergaulannya dengan wanita, maka di dalam Islam diajarkan khulu untuk gugat cerai. Tetapi kalau benar-benar keadaannya seperti itu, dalam keadaan tidak dilebih-lebihkan. Sebab seorang yang wanita yang gugat cerai itu, kalau tidak ada sebab yang syar'i, juga ada ancamannya. Al-mukhtali'at hunna munafiqahun al-munafiqat. Sesungguhnya para mukhtali', para wanita yang khulu tanpa sebab yang syar'i, itu adalah munafiqat, memiliki sifat munafik. Ini mengerikan sekali, barakallahu fikum. Sehingga kalau memang benar-benar keadaannya seperti itu, apalagi na'udzubillah sampai dikatakan zina, maka tidak mengapa untuk gugat cerai ke pengadilan. Gugat cerai itu ke pengadilan. Di sini kalimatnya, saya sudah pernah khulu tapi dia enggak mau, bukan kepada suami. Khulu itu bukan pada suami. Kalau kepada suami maknanya minta cerai, ceraikan aku. Kalau suaminya menceraikan, itu bukan khulu, cerai biasa. Yang namanya khulu itu adalah ke pengadilan, melaporkan keadaan yang dia tidak sanggup menghadapinya dan minta dipisahkan. Maka nanti akan dipisahkan oleh pengadilan. Dan ini barakallahu fikum berbeda dengan perceraian dari sekian sisi. Di antaranya masa iddahnya hanya 1 bulan dan disebut bukan masa iddah tetapi istibro, pembebasan rahim. Perbedaan kedua, maharnya dikembalikan. Karena wanita yang menggugat cerai suaminya, maka yang pernah diberikan oleh suaminya dari maharnya harus dikembalikan. Demikian pula perceraiannya atau pemisahannya, bain. Bain itu artinya sudah lepas sama sekali, tidak bisa rujuk kecuali dengan nikah ulang. Maka dikatakan bainunatul sugra, bainnya bain sugra, beda dengan yang bain kubra. Dia bain, lepas sama sekali sudah, tetapi tidak bisa rujuk lagi kecuali menikah lagi seperti awal pertama menikah dengan syarat-syarat nikah dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, ana mau bertanya lagi. Saya mempunyai saudara yang cukup banyak. Masalahnya adalah kadang kakak perempuan saya dan ayah saya mengumpat ibu saya. Mengumpat itu mengumpat maksudnya? Mengumpat ya. Apa? Mengumpat dan, ya? Apa? Membicarakan orang lain ya. Ribah berarti. Terus? Kemudian ibu saya dan kadang abang saya dan ibu saya mengumpat ayah saya. Dan kadang juga kakak, ibu, ayah saya mengupayakan abang saya, dan kadang juga mereka mengumpat tetangga-tetangga. Apakah hal yang seperti itu dibolehkan, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Kalau mengumpat dengan makna menceritakan kejelekannya, ya jelas tidak boleh. Itu yang namanya ghibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Jangan kalian saling menggibahi sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Dan Rasulullah SAW juga memperingatkan bahaya ghibah dalam sekian banyak hadisnya. Sampai ada yang bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau memang yang aku sampaikan ini benar-benar ada pada saudaraku? Kejelekan yang aku ceritakan itu memang benar-benar terjadi. Kata Nabi, "In kana fi akhika ma taqul faqad ghatabta." Kalau memang ada pada saudaramu apa yang kamu ceritakan, itulah ghibah. Tetapi kalau tidak ada pada saudaramu yang kamu ceritakan, faqad bahatta, berarti engkau berbuat buhtan. Jadi walaupun memang benar ada, tidak boleh kita menceritakan kejelekan orang lain. Kita disuruh untuk saling menjaga kehormatan, untuk saling menjaga kehormatan saudaranya, apalagi suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, apalagi seorang kepada orang tuanya atau orang tua kepada anaknya. Hendaklah saling menjaga kehormatannya dan jangan saling membongkar aibnya, apalagi suami istri. Mengapa? Allah katakan, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna." Mereka itu, para istri, adalah pakaian buat kalian, dan kalian para suami adalah pakaian buat mereka. Apa makna pakaian? Yang menutupi aurat, menutupi aib, menutupi sesuatu yang tidak pantas dibuka. Maka hendaklah suami menutupi kekurangan istrinya, dan istri menutupi kekurangan suaminya, saling menjaga kehormatan. Itulah yang dikatakan libasun lakum wa antum libasun lahun. Barakallahu fikum. Kalau sudah saling menceritakan kejelekannya, berarti pakaiannya sudah koyak, sudah robek, tidak bagus. Barakallahu fikum. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, jika suami tidak pernah mau berkunjung ke saudara-saudara saya karena alasan sakit hati, apakah saya harus menaatinya? Bolehkah saya berterus terang kepada saudara jika suami sayalah yang tidak mau? Ya, tidak mau berkunjung lantaran sakit hati agar saya tidak dimusuhi ataupun dibenci saudara. Nah, pertama, nasihat untuk suaminya agar jangan terlalu lama sakit hati atau tersinggung atau apalah yang berkait dengan pribadinya, maka tidak boleh terlalu lama bermusuhan. Hendaklah disambung kembali silaturahmi. Barakallahu fikum. Sedangkan sang istri mau tidak mau dia harus taati suaminya. Kalau memang tidak diizinkan oleh suaminya, maka dia tidak boleh untuk melanggar, pergi sendiri dan seterusnya. Adapun apakah perlu diceritakan, sebaiknya jangan menceritakan sebab yang hakiki, karena itu akan menjadikan sesuatu pertikaian lebih besar. Kamu katakan saja dengan sesuatu yang lain, apakah suaminya masih belum sempat atau ini atau itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Tentunya dengan tidak berbohong, tapi dengan tauriyah, dengan sesuatu yang memang benar terjadi. Barakallahu fikum. Ya, Tad, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengingatkan suami yang suka menunda-nunda sholat dengan alasan capek habis kerja atau alasan masih mengantuk? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ini sudah pernah pertanyaan seperti ini, suami yang nunda-nunda sholat dan juga pertanyaan istri yang nunda-nunda sholat. Tentunya suami istri yang saling mencintai akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar satu dan lainnya, dan itu disebutkan oleh para ulama, termasuk pernah saya dengar dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Tahu kalian apa konsekuensi dari cinta? Konsekuensi dari cinta adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau engkau sayang pada suamimu, maka ajaklah dia untuk sholat, ajaklah dia untuk sholat pada waktunya, untuk sholat di masjid bersama kaum muslimin, jangan menunda-nundanya. Demikian pula kalau suami cinta pada istrinya, perintahkan dia untuk sholat, bantu dia untuk bisa menegakkan sholat pada waktunya. Sehingga barakallahu fikum, di samping menyuruh, mengajak, membujuk, juga harus membantu. Bagaimana suami membantu istrinya agar segera sholat pada waktunya, bagaimana seorang istri membantu suaminya agar bisa menegakkan sholat pada waktunya. Jadi bahasanya bukan dengan perintah saja, tetapi diiringi dengan membantu agar bisa menegakkan. Barakallahu fikum. Kalau dia memiliki sesuatu yang belum selesai, biar saya yang selesaikan, kamu sholat aja dulu. Kalau dia misalnya lelah dan sebagainya, kamu bawakan air hangat dan sebagainya, atau kamu pijat dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya, seorang suami terhadap istrinya, bantu dia untuk bisa menegakkan sholat pada waktunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan, izin bertanya Ustaz. Di adat saya, saat wanita dewasa akan diadakan acara pikitan atau pingitan ya, berupa baca-baca kepada leluhur, dan alisnya akan dicukur sedikit. Saya sudah berusaha menolak dan menasihati orang tua agar saya tidak menjalankan tradisi ini, tapi orang tua marah-marah dan menyebut saya anak durhaka. Bolehkah saya menjalankan acara tersebut dengan mengingkari dalam hati? Atas jawabannya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Masalah barakallahu fikum, mencukur alis itu keras sekali larangannya dari Rasulullah SAW. Sampai dikatakan la'anallah an-namisat wal mutanammisat. Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan yang minta dicukur alisnya. Jadi yang mencukurnya juga dilaknat, yang dicukurnya juga dilaknat. Yang mencukurnya, salonnya dilaknat, dan orang yang minta dicukurnya juga dilaknat. Ini mengerikan sekali barakallahu fikum, sehingga jangan sampai engkau mendapatkan laknat hanya karena masalah yang seperti itu. Berupayalah untuk menghindari perkara-perkara tersebut barakallahu fikum, sebisa-bisanya. Nah, ya, pertanyaan selanjutnya, bismillah. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah makna istri yang wajib taat juga berlaku saat suami meminta dibelikan barang-barang bermerek? Dan mohon nasihatnya bagaimana cara menghilangkan trauma takut menikah setelah pernikahan sebelumnya gagal. Jazakallahu khairan, Ustaz. Enggak terbalik itu. Seperti terbalik. Suami meminta dibelikan barang-barang bermerek sama istrinya. Sepertinya terbalik. Artinya terbalik itu, yang menjadi bos itu kan suami, artinya yang punya uang, yang memberikan maisyah, yang memberikan pakaian dan sebagainya. Sehingga biasanya seorang wanita atau istri yang meminta dibelikan tas bermerek, meminta dibelikan ini yang bermerek, ya kan? Ini kok suaminya minta sama istri, emang istrinya yang punya uang? Mungkin bendaharanya. Bendaharanya. Iya, itu agak aneh saya kira. Bagaimana kok suami minta diberikan barang-barang bermerek? Al-muhim, seorang istri mentaati suaminya selama dia bisa mentaatinya. Tetapi kalau itu permintaan dari hartamu, ya terserah kamu. Artinya kamu bisa memberi, bisa tidak, karena itu uangmu. Tetapi kalau engkau diperintah belikan ini uangnya, selama kamu mampu, kerjakan. Barakallahu fikum. Kalau memang ada sesuatu usulan yang lain atau pendapat yang lain, sampaikan pada suamimu dengan baik. Mudah-mudahan dia akan mendengarkan. Dan ini kemudian yang kedua, Seth. Bagaimana cara menghilangkan trauma takut menikah setelah pernikahan sebelumnya gagal? Menghilangkan trauma takut nikah. Jangan disamakan setiap laki-laki. Kebanyakan seorang wanita kalau sudah gagal nikah, artinya gagal rumah tangga, kemudian terjadi perceraian, terus menyatakan semua laki-laki sama. Nah, ini yang bikin putus asa. Yang membuat akhirnya dia trauma mau menikah, takut begini, takut begitu. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, fadfar bidatid din taribat tiada. Carilah yang baik agamanya, insya akan selamat. Mungkin kemarin gagal karena engkau hanya memikirkan kegantengannya saja. Mungkin kemarin gagal karena hanya memikirkan kekayaannya saja. Sekarang jangan. Pikir atau cari yang agamanya baik. Kalau ada yang meminta dan agamanya baik, dikalah. Agama baik maknanya adalah pengamalan agamanya baik. Bukan teorinya, tapi pengamalan agamanya baik. Artinya dia saleh, berakhlak mulia, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam sawab. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan terakhir, maaf mau tanya, Ustaz. Orang tua saya mempersilakan adik orang tua saya yang laki-laki tinggal serumah dengan orang tua saya. Padahal saya perempuan yang sudah dewasa, masih tinggal bersama orang tua. Dengan kondisi rumah yang tidak besar, apakah saya mahram dengan adik laki-laki orang tua saya? Adik laki-laki orang tua berarti dia paman dan bibi kan? Iya. Kalau laki-laki paman, kalau perempuan bibi, maka itu adalah mahram. Barakallahu fikum. Mahrammu ya. Saudara bapak, saudara ibu, itu adalah mahram. Saudara bapak biasa dibilang ammi atau ammah. Kalau laki-laki ammi, kalau perempuan ammah. Sedangkan saudara ibu adalah khal. Khal dan khalah. Itu juga mahram. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz, atas faedahnya di malam hari ini. Demikianlah saudara komsimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan acara indahnya Keluarga Sakinah bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Sewet Hafidhullah Ta'ala, dan juga pertanyaan yang telah beliau jawab, yang mudah-mudahan memberikan solusi pencerahan. Dan juga bagi Anda yang mungkin memiliki permasalahan sama ya, dan Anda mendengarkan tadi jawaban-jawaban yang telah beliau sampaikan. Dan juga kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawabkan yang telah masuk ke redaksi. Dan akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.